saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, azzallallahu wa iyyakum ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku seiman, dimanapun saudara berada, orang bertakwa adalah orang yang gemar untuk berinfak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghasut setiap kita untuk bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera menuju ke surga Allah, yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Allah menyampaikan surga yang seluas langit dan bumi itu u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, siapakah gerangan orang yang bertakwa itu? Dalam lanjutan ayat disebutkan, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang telah Allah karuniakan kepadanya. Fis-sara, baik dalam keadaan lapang, wad-dharra, maupun dalam keadaan sempit. Saudaraku seiman, ini ayat dengan menggunakan fi'il mudhari', yunfiqu, yang fi'il mudhari' itu menunjukkan hal wa mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Bagi orang yang bertakwa, soal infak adalah hari ini berinfak, besok berinfak, berikutnya berinfak, berinfak dan berinfak sampai Allah panggil dia. Tidak ada kata berhenti di dalam berinfak bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, pada ayat ini dijelaskan yang namanya berinfak itu fisara, baik dalam keadaan lapang, wadara, maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan Allah berikan harta yang melimpah ruah, ia berinfak. Dalam keadaan Allah berikan sedikit harta, orang yang bertakwa adalah orang yang tetap berinfak. Bagi orang yang bertakwa, banyak atau sedikitnya harta tidak menjadikan dia abstain di dalam berinfak, tidak menjadikan dia berhenti dalam berinfak. Banyaknya harta, sedikitnya harta, lapangnya rezeki, sempitnya rezeki, hanya mempengaruhi jumlah infak yang ia keluarkan. Maka oleh karena itu, saudaraku seiman, siapapun di antara kita yang merindukan untuk meraih derajat takwa yang Allah janjikan padanya, surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, maka satu yang harus kita lakukan, yakni selalu berinfak atau gemar berinfak. Allah berikan harta banyak pada kita, infak kita banyakkan. Allah berikan sedikit harta pada kita, dari yang sedikit itu pun kita sisihkan untuk berinfak. Dengan cara yang seperti ini, mudah-mudahan kerinduan kita untuk meraih surga Allah yang seluas langit dan bumi, mudah-mudahan dapat kita raih bersama. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.